Bab 48 mualif mengatakan qaulullah taala wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yakulanna hadzali. Tatkala kami berikan dia rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah kesulitan yang mereka hadapi, lalu mereka bisa selamat dari kesulitan dengan rahmat Allah, dia mengatakan hadzali, ini karena usahaku sendiri. Poinnya adalah menyandarkan nikmat dengan diri sendiri. Antum ingat enggak pembahasan ini di mana? Ingat ya? Menyandarkan nikmat, masalah menyandarkan nikmat, ingat bab berapa ya? Bab nisbatkan hujan. Nisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Nisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Yang kedua, bab 49. Bab 40 nisbatkan nikmat kepada selain Allah. Salah. Bab 40 kemarin menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Yang kedua, bab 429. Dan bintang-bintang. Ini sama. Hujan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah. Pak azan dulu, nanti kita lanjut lagi. Selanjut. Enggak mau ini toh. Nah. Bawa, bawa ya. Bawa sana ya. Mau tak? Bawa ya airnya. Jadi tumpah. Kepada selain Allah, dan bab 29 menisbatkan hujan kepada bintang. Intinya ini adalah masalah nikmat. nikmat harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah materi yang paling sulit bagi kita. Materi yang sulit bagi kita adalah materi ini. Masalah jimat, masalah perdukunan, masalah bulu kepada orang-orang soleh. Masalah-masalah itu insya Allah kita sudah paham. Masalah bersumpah dengan nama selain Allah, insya Allah itu mudah. Tapi ini sulit sekali. Ketika kita dapat nikmat, kita kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah usahaku selama sebulan. Alhamdulillah usahaku selama sebulan, itu kita sandarkan nikmat kepada diri kita sendiri. Ini yang paling sulit kita. Makanya di sini sejatinya ahli tauhid itu ketika kita sudah paham, kita ingat terus masalah menyandarkan nikmat ini pembahasan yang sangat sulit untuk kita amalkan. Yang kedua yang sulit bagi kita adalah riya. Riya dengan masalah menyandarkan nikmat ini pembahasan kitab tauhid yang paling sulit bagi kita. Makanya dia kebanyakannya syirik kecil. Karena sulit untuk dihindari. Riya kita amal, enggak tahu orang ternyata niat kita riya. Yang kedua, kita ditanya kenapa bisa begini, nikmat ini dari siapa, langsung kita sandarkan atas usaha kita sendiri. Ini juga syirik kecil. Makanya ini pembahasan yang berat, harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Kemarin Ana sudah menyebutkan perincian hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Antum balik lagi. Bab 40 kemarin sudah Ana perincikan, sama kasusnya dengan ini sama. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah, baik kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri, karena diri kita itu juga selain Allah. Ah, bab 48 lebih khusus, yaitu menyandarkan nikmat kepada diri kita sendiri. Kita masuk pada dalil disebutkan oleh penulis surat Fusilat ayat 50. Walain azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masatu la yakulanna hadha li wa ma adhunnu sa'ata qa'imah walain ruji'tu ila rabbi innali 'indahu lal husna falanunabbi anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adhabin ghalidh. Intinya tatkala kami selamatkan mereka dari kesusahan-kesusahan, dia mengatakan ini adalah atas usahaku sendiri. Ketika dia selamat dari musibah, mendapatkan nikmat dari Allah, ini atas usahaku. Suksesnya karena aku. Ini berhasil karena perjuanganku. Karena aku, aku. Intinya poinnya adalah kata ulama, kata aku. Kata aku itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim. Kata aku inilah yang menjerumuskan iblis, Qarun dan Firaun. Iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Aku. Begitu juga dengan Qarun. Qarun ketika dia memiliki kerajaan Mesir, Firaun, semua kerajaan ini adalah punyaku, ucapan Firaun. Begitu juga dengan Qarun. Semua innama utituhu ala ilmin indi. Semua perbendaharaan dunia yang ini yang aku miliki semuanya ala ilmin indi, karena ilmu, keahlian yang aku punya. Sama intinya kata aku di situ. Hati-hati dari kata aku. Ketika kita dapat nikmat jangan aku dulu, alhamdulillah. Itu poin yang disebut. Kemudian Mujahid menafsirkan hadza bi amali wa ana mahbubun bihi, ini karena perbuatanku dan aku berhak mendapatkannya. Ibnu Abbas menafsirkan yuridu min indi, maksudnya adalah ini atas diriku sendiri, usahaku sendiri. Allah berfirman tentang Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, aku dapatkan ini semua karena ilmu yang aku punya. Qatadah menafsirkan ala ilmin minni biwujuhil makasib, karena ilmu pengetahuanku tentang tata cara berusaha, strategi dalam jual beli, dalam perdagangan, dalam politik dan semisalnya. Ahli tafsir lain mengatakan ala ilmin minallah anni lahu ahlun wa hadza ma'na qauli Mujahid utitu ala sarafin, yaitu ala ilmin minallah, ilmu dari Allah. Karena Allah mengetahui bahwa aku adalah orang yang layak menerima kekayaan tersebut. Maksudnya Allah mengetahui aku orang yang pantas mendapatkannya. Semuanya berangkat dari kata aku. Jadi ketika kita dapat nikmat, hati-hati dengan ucapan aku tersebut. Kemudian penulis melanjutkan tentang kisah. Kisah tiga orang. orang yang kusta, orang yang kusta, botak, kusta, botak dan buta. Malaikat datang kepada orang yang kusta, botak dan buta tadi. Datang kepada orang yang kusta, ditanya, apa keinginan yang paling engkau inginkan? Oh, aku ingin sembuh kustaku kemudian memiliki kulit yang paling bagus. Dua permintaannya, ingin sembuh dan memiliki kulit yang bagus. Kemudian diusap, sembuh, kulitnya bagus, penyakitnya hilang. Lalu apa yang engkau cintai dari harta? Aku ingin onta. Dikasihlah onta, 10 onta yang bunting. Kemudian didoakan, barakallahu laka biha, semoga Allah memberkahi harta ini. Doanya siapa ini? Malaikat. Nah, kita poinnya adalah doa malaikat. Orang ini didoakan malaikat dan nanti akan jadi satu lembah ontanya. Doa malaikat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang didoakan malaikat adalah ketika pagi-pagi. Pagi-pagi didoakan malaikat. Kemudian orang yang menunggu salat di dalam masjid, selama dia duduk menunggu salat didoakan oleh malaikat. Ketika kita mendoakan saudara kita sembunyi-sembunyi, nanti malaikat juga mendoakan kita yang serupa. Ya Allah, lancarkan rezeki saudaraku. Malaikat menjawab, kamu juga demikian. Ya Allah, mudahkan urusannya. Malaikat mengatakan, kamu juga demikian. Doa malaikat untuk orang yang mendoakan saudaranya sembunyi-sembunyi. Intinya, kita berusaha untuk mendapatkan doa dari para malaikat. Setelah didoakan, jadi satu lembah ontanya. Datang kepada orang yang botak. Jadi ada penyakit botak namanya. Rambutnya enggak tumbuh. Ditanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin dapat kulit yang bagus, rambut yang bagus, dan bisa tumbuh. Dua, bisa tumbuh dan rambutnya bagus. Diusap, tumbuhlah rambutnya, dan tumbuh rambut yang bagus. Kemudian ditanya, harta apa yang kau inginkan? Bakoroh, sapi. Kemudian dikasihlah sapi, satu sapi yang hamil. Didoakan juga oleh malaikat, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Dan jadilah satu lembah sapi tersebut. Lalu datang kepada orang yang buta. Ditanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin Allah menyembuhkan mataku saja. Satu saja permintaannya. Dia enggak minta dua. Sembuhkan mataku dan bikin wajahku indah enggak? Dia minta satu saja. Diusap, sembuhlah matanya. Harta apa yang kau inginkan? Mintanya paling suhut, seekor kambing. Jelas ya, sudah beda permintaannya. Yang pertama minta onta, 10 lagi. Yang kedua minta sapi, yang ini minta kambing saja. Dikasihlah kambing yang sudah beranak. Kemudian didoakan oleh malaikat, jadi satu lembah kambingnya. Ketika sudah kaya raya, nah ini kaya raya, kaya ini juga ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikasih kekayaan, ini ujian dari Allah. Datanglah malaikat itu dalam bentuk yang sama. Datang kepada yang kusta sebagai orang kusta, minta bantu pertolongan hartanya, dia menolak. Urusanku banyak, tanggung jawabku banyak, gaji orang harus aku bayar semuanya, enggak sempat aku bantu. Ternyata kalau engkau dusta, Allah akan binasakan dan hilangkan semua nikmat tersebut, hilang. Datang orang yang kedua, yang botak, sama, hilang juga. Datang kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga mengatakan, semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang aku miliki semuanya dari Allah. Ambil sesuka hatimu, terserah engkau. Inilah orang yang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengingat nikmat Allah. Dulu kita belum menikah, sekarang sudah nikah. Dulu kita belum punya anak, sekarang punya anak. Dulu kita belum punya rumah, sekarang punya rumah. Apakah itu kita anggap bukan nikmat dari Allah, malah kita semakin serakah, semakin tamak, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bab yang paling sulit bagi kita. Kita merasa ini usahanya sudah kurang, penghasilannya kurang banyak, padahal dulu enggak punya kendaraan, sekarang sudah punya. Dulu rumahnya masih kontrak, duit paling dapatnya 10.000, 20.000 dipegang, sekarang bisa megang duit 10 juta, 20 juta. Itu enggak dia syukuri. Nah, itulah musibahnya di situ. Orang ini, si buta ini, ingat nikmat Allah, itu semua dari Allah. Ambil seserahmu, ambil semaumu. Berapapun yang kau mau, ambil semuanya. Semuanya dari Allah itu sudah cukup bagiku. Ternyata didoakan, engkau ini benar, semoga Allah melanggengkan semua nikmat ini dan Allah memberkahi usahamu tersebut. Jadi poinnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala harus kita ingat dan kita sandarkan kepada Allah, dan kekayaan itu juga ujian. Jangan kita kira kesusahan itu ujian, tapi kekayaan juga ujian. Di saat kita diuji kaya, ingat enggak kita dengan waktu kita susah dulu? Kita pernah susah, kadang kelaparan, kadang kita makan susah, mau menikah kita bingung bisa menikah atau enggak karena enggak punya duit. Itu semuanya hal-hal yang harus kita ingat agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, menisbatkan nikmat kepada usaha kita sendiri, ini syirik kecil. Ini syirik kecil bisa merusak tauhid seseorang. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kubertul majlis. Subhanakallahum bihamdika sallallahu ilaihi wa anta astaghfiru wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.